السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء في التطير. باب berikutnya dari kitab التوحيد adalah باب ما جاء في التطير. باب tentang apa yang datang dari dalil-dalil masalah تطير. أي من النهي عنه والوعيد فيه. Maksudnya ما جاء أي ما جاء من النهي. Apa yang datang dari larangan-larangan, apa yang datang dari ancaman-ancaman terhadap apa yang disebut dengan tatayyur. Tatayyur barakallahu fikum adalah masdar dari tatayyara, ya tatayyaru tatayyuran. Dengan dikasrahkan ta wa fathil ya, sedangkan at-tiyarah dengan dikasrahkan pa-nya dan difathahkan ya-nya, wa qad tusakkan dan kadang-kadang disukunkan at-tiyarah, atau kadang-kadang disukunkan berarti at-tiyarah. Adalah ismu masdar, dia isim masdar juga dari tatayyara tiratan. Wa asluhu at-tatayyur bis-sawanih wal-bawarih min at-tayri wadh-dhaba wa ghairihima. Asal kata tatayyur adalah dari tatayyur terhadap sawanih wal-bawarih, burung-burung yang dihalau. Kalau terbangnya ke belakang mereka juluki dengan sawaneh, yang terbangnya ke depan sawaneh, atau kadang-kadang dibalik wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini adalah nama-nama dari burung-burung yang terbang ke arah mana. Mereka membuat berbagai macam tebakan-tebakan, tetapi mereka bilang bukan tebakan, tetapi tanda-tanda. Kalau berangkat melihat kawanan burung, maka dia halau. Kalau terbangnya ke belakang, berarti bahaya. Alamat jelek, tanda-tanda kejelekan. Urung berangkat, batal. Besok kita berangkat. Kalau terbangnya ke depan, berarti alamat khair. Kalau ke kiri, kalau ke kanan, mereka masing-masing memiliki makna-makna. Apakah dari tayr, dari burung, ataupun boba, awan, kabut, dan sejenisnya. Wa kana dhalika yasudduhum an maqasidihim. Dan ini seringkali menghalangi mereka dari tujuan mereka. Sampai mereka batalkan, mereka gagalkan acara hanya karena tatayyur. Itu asal-muasalnya. Tetapi sudah bergeser maknanya, walaupun tidak dengan burung, walaupun tidak dengan boba, walaupun tidak dengan itu, dengan apapun yang namanya anggapan-anggapan sial pada sesuatu, maka itu adalah tatayyur. Anggapan sial pada angka 13, tatayyur. Anggapan sial pada hari Kamis, tatayyur. Anggapan sial pada bulan Safar, tatayur, anggapan sial pada bulan-bulan tertentu, pada angka-angka tertentu, pada tempat-tempat tertentu, itu juga tatayur. Anggapan sial pada bentuk-bentuk rumah tertentu atau bentuk-bentuk jalan tertentu, itu pun tatayur. Naam, sebagaimana yang mereka katakan bahwa itu feng shui, ya. Kalau rumah di sudut jalan itu bahaya. Ya, bahaya, takut mobil ada yang kebablasan, tabrak. Barakallahu fiikum, tapi bukan itu maknanya. Dia lihat di pintunya mengarah kemana, jendelanya mengarah ke arah, oh, ini rumah membawa sial. Itu juga tatayur. Mau dinamakan feng shui, mau dinamakan apapun, kalau itu adalah tanda-tanda seperti tadi, ini alamat sial, ini alamat baik dan sungguhnya, maka itu tatayur. Fanafahu syar'u wa abtalahu, maka syariat ini menafikannya dan membatalkannya. Wa akhbara annahu la ta'thira lahu fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin, bahwa yang demikian enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruh pada jalbi naf'in, mendapatkan manfaat, enggak ada pengaruh pada daf'i dhurrin, menolak madarat. Tidak ada pengaruh dalam mengambil manfaat, enggak ada pengaruh dalam menolak mafsadah, enggak ada. Qala al-Madaini, berkata al-Madaini, sa'altu Ru'bah ibn al-Ajjaj, aku pernah tanya kepada Ru'bah ibn al-Ajjaj, masanih, yang tadi dijamakkan sawanih. Qala wa ma wallaka maymanah, qala ma wallaka maymanahu, apa yang mengarah kepada arah kananmu. Qultu famal barih, kalau gitu apa bawarih. Qala ma wallaka maysarahu atau mayasirahu, apa yang menghindari kamu dari kirinya. Jadi kalau ke kanan sawahnya, kalau ke kiri mawarih. Walladhi yaji'u min amamik, kalau yang datang dari depan. Qala an-natih, natih jamaknya nawatih. Walladhi yaji'u min khalfik, kalau dari belakang ke depan. Qala al-qa'idu wal-qa'id, dijuluki burung-burung tadi yang terbang ke kanan, terbang ke kiri, terbang ke depan, terbang ke belakang, masing-masing punya nama. Sawanih wal bawarih wan nawatih wal qawaid. Walama kanat at-tiyaratu min asy-syirki, dan karena yang namanya tiyarah atau tatayyur adalah termasuk kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid al-wajib. Berarti syirik kecil atau syirik besar? Hah? Menghilangkan kesempurnaan tauhid. Itu mengisyaratkan kalau beliau menganggap itu syirik kecil. Tapi jangan dianggap syirik kecil itu tidak berbahaya. Syirik kecil itu dosa besar. Kalau syirik tetap dosa besar. Dikatakan kecil hanya karena tidak dianggap mengeluarkan dari Islam. Tidak menganggap dia keluar dari Islam sehingga dikatakan syiriknya kecil. Menghilangkan kamal tauhid al-wajib likauniha min ilqa'i syaitan wa takhwifihi wa waswasatihi, karena itu merupakan bisikan-bisikan syaitan atau yang dilemparkan oleh syaitan, atau takhwif dari syaitan atau waswasah dari syaitan. Siapa yang mengikuti waswasah syaitan, tentunya dia jatuh ke dalam dosa syirik. Tetapi bukan yang mengeluarkan dari Islam. Qala al-musannif fi kitab at-tauhid tahdhiran mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib, ini peringatan bagi perkara-perkara yang menghilangkan kesempurnaan tauhid al-wajib. Kenapa ada kata al-wajib? Barakallahu fiikum. Karena namanya kesempurnaan itu kan ada dua. Kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang tidak wajib. Ketika kita bicara sholat misalnya, kalau ada perkara penyelisihan sunnah dalam sholat itu, apakah sholatnya batal? Tergantung. Yang diselisih bentuknya apa? Apakah yang rukun atau yang wajib atau yang mustahab? Kalau yang rukun dengan sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Demikian pula yang wajib kalau sengaja dia tinggalkan, dia dosa. Tapi tidak batal sholatnya. Tetapi kalau yang ketiga penyempurna, kalau ditinggalkan dia tidak sempurna sholatnya. Tapi dia sah-sah saja dan gak dosa. Maka yang kedua inilah yang dimaksud tadi, bahwa tauhidnya memang tidak batal, karena itu bukan syirik besar. Tapi bukan pula tidak dosa, yaitu penyempurna-penyempurna. Berapa bagian iman? Hah? Sekian atau 60 sekian cabang. Adnaha, yang paling bawahnya, paling paling tingginya la ilaha illallah, yang paling bawahnya imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada seseorang yang ketika melihat ada gangguan di jalan terus dia singkirkan, apakah dia dosa? Atau jatuh ke dalam syirik? Tauhidnya rusak? Tidak. Kenapa? Itu penyempurna saja. Tapi penyempurna yang tidak wajib. Ya Pak ya, kamu kurang sempurna tauhidnya. Melihat ada kayak gitu kok enggak disingkirkan. Tetapi dosa? Tidak. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dikerjakan tapi dia tidak kerjakan. Harusnya dia tawakal kepada Allah dengan penuh, tapi dia terpengaruh dengan angka-angka. Oh ini 13, 213, 1013. Gelisah. Sampai ke depan, ke apa, depan hotel itu apa namanya, resepsionis ya. Tolong ganti pak kamar saya. Gak ada lagi pak. Aduh ini gimana ya. Loh kenapa? Ada apa denganmu? Tawakal Allah. Di sini barakallahu fikum, tawakal wajib. Sedangkan kamu gelisah, tidak tawakal pada Allah. Hanya karena sesuatu yang sama sekali gak ngaruh. 13 maupun 14 maupun 15. Apakah 13 A atau 13 B? Apakah 12 A atau 12 B? Karena mereka menganggap 12 B itu berarti 13. Beberapa hotel-hotel tidak mau angka 13. 1, 2, 3, 4, nanti begitu sampai 10, 11, 12, 12 B, baru 14. 13 tidak ada. Untuk menghindari orang-orang yang begitu. Tapi orang-orang yang kena tatoyur tetap takut. Ini 12 B itu berarti 13. Jangan-jangan. Ini barakallahu fikum. Naam. Dia memang tidak jadi kafir dengan itu. Tetapi engkau berbuat dosa, tidak sempurna tawakalmu kepada Allah. Tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, yang semestinya kamu tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Setelah musannif membawakan judulnya Maja'a fi at-tatayyur, kemudian musannif berkata, wa qawlillahi ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah, walakina aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa ta'iruhum, ta'ir mereka di sisi Allah, walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Ikhwan fillah a'azzakumullah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, atafun ala ma qablah, wa'nya, wawul ataf, atafun ala ma ja'a fit tatayyur. Babu ma ja'a fit tatayyur wa qawlillah. Begitu. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang tatayyur dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ala innama ta'irukum indallah. Diterjemahkan apa berarti ta'iruhum? Bahwa burung mereka di sisi Allah? Tidak. Karena sudah maknanya meluas. Kesialan mereka itu di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan sial, ya sial. Kalau Allah takdirkan selamat, ya selamat. Baik. Itu makna ta'iruhum indallah. Dzakara ta'ala hadhil ayat fi siyaqi qawlihi ta'ala. Allah sebutkan ayat ini dalam konteks kalimat sebelumnya, fa idza ja'atumul hasanatu qalu lana hadih wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a. Kata Allah di ayat yang berikut atau ayat yang sebelumnya, fa idza ja'atuhumul hasanah, kalau datang kebaikan mereka berkata, qalu lana hadhihi, ini memang hak kita. Kita pantas mendapatkan kebaikan. Kita pantas mendapatkan kebaikan, kesuburan, kemakmuran dan seterusnya. Kemudian kalau datang tusibhum sayyi'atun, kalau menimpa mereka kejelekan, sayyi'ah, tatayyaru bi Musa, mereka bertatayur kepada Musa, ini gara-gara Musa, wa man ma'ah. Jadi sebab kesialan ini, pembawa sialnya adalah Musa dan pengikutnya. Lihat, kalau kebaikan, oh ini hak kita memang. Kalau kejelekan, ini gara-gara Musa dan pengikutnya, pembawa sial. Ikhwani bidin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka Allah lanjutkan dengan kalimat tadi, yaitu dengan kalimat ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa kesialan mereka itu di tangan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mau mengerti. Al ma'na anna ala fir'aun idza asabathumul hasanah. Maknanya adalah bahwa Fir'aun dan bala tentaranya, kalau mereka ditimpa kebaikan-kebaikan, ayil khusbah was-sa'ah wal-afiyah, khusbah kesuburan, sa'ah keluasan, afiyah keselamatan, kama fassarahu Mujahid wa ghairuhu, sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid dan lainnya, kalau Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya mendapatkan kesuburan, kemakmuran, keluasan harta, melimpahnya hasil panen, walafiyah, selamat dari berbagai macam musibah, maka mereka berkata, lana hadih, ini memang hak kita. Qalu lana hadih, aynahnul jadirun wal haqiqun, kamilah yang pantas mendapatkan ini. Dan kami yang berhak. Wa nahnu ahluhu, dan kamilah ahlinya. Itu kalau ditimpa kebaikan. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, ay bala'un wa qahtun yattayyaru bi Musa. Kalau ternyata ditimpa bala, bencana, ini bala kebalikannya afiyah. Wal qahd kebalikannya khosob. Khosob kesuburan, kahat kekeringan. Kalau tiba bala, bencana, peceklik, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka bertatayur dengan Musa dan pengikut-pengikutnya. Fayaqulun, mereka berkata, hadza bisababi Musa wa ashamu, ini karena sebab Musa dan pengikutnya. Dialah, merekalah pembawa sial. Asabana bisyu'mihim, kita tertiba kejelekan akibat kesialan mereka. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa ta'ir mereka, kesialan mereka di sisi Allah. Allah yang menakdirkan kesialan atas mereka, sebagaimana Allah pula yang menakdirkan kebaikan atas mereka. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ta'iruhum ay ma qada alaihim wa qaddara lahum. Ta'iruhum, tafsirnya kata Ibn Abbas, adalah keputusan Allah atas mereka dan takdir Allah atas mereka. Ta'iruhum indallah, ta'ir mereka di sisi Allah, yakni urusan qada, keputusan, takdir di tangan Allah. Apakah takdir baik ataupun takdir buruk? Enggak ada kaitannya dengan angka 13, enggak ada kaitannya dengan hari ini hari itu, enggak ada kaitannya dengan bulan Safar atau bulan lainnya. Enggak ada kaitannya dengan burung gagak yang ada di rumah kita atau yang lewat di rumah kita. Enggak ada kaitannya dengan tokek. Selamat. coke celaka, soke selamat, coke telasa, telak celaka, terus sampai terakhir celaka, ketakutan, ketakutan gak ada sebabnya, kok aneh. Ini barakallahu fikum, dia yang menebak sendiri, kemudian dia yang takut sendiri. Enggak ada kaitan dengan itu semua. Sesungguhnya yang menakdirkan kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala bi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Sesungguhnya kata Ibnu Abbas, qala wa fi riwayah syu'muhum 'inda Allah min qibalihi, bahwasanya kesialan mereka, su'um adalah kesialan, min qibalih, dari sisi Allah, Allah yang menakdirkan. Innama ja'ahum syu'um min qibalih, sesungguhnya datangnya pada mereka kejelekan-kejelekan dari sisi Allah, bikufrihim, karena kekafiran mereka, wa takdzibihim, karena pengingkaran mereka terhadap ayat-ayatnya, wa rusulahu, dan terhadap rasul-rasulnya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ai aktsaruhum juhalun la yadrun, kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak paham, mereka juhal, mereka orang-orang bodoh. Walau fahimu wa aqalu la alimu, kalau saja mereka paham, kalau saja mereka mau berpikir, niscaya mereka akan tahu bahwa itu laisa fi ma jaa bihi Musa alaihi salam, bahwa itu adalah apa yang bukan dibawa oleh Musa sama sekali. Illal khair wal barakah, karena yang dibawa oleh Musa adalah dakwah, isinya khair wal barakah, was saadah, kebahagiaan, wal falah, kejayaan. Liman aamana bihi wattaba'a, liman aman, bagi siapa yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Ikhwani fi dinillah azzaqakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka bahwa kesialan itu dibawa oleh Musa dan pengikut-pengikutnya. Kalla wallah, tidak sekali-kali demi Allah, yang dibawa oleh Musa adalah dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, dakwah yang membawa kejayaan, membawa kebahagiaan, membawa ketentraman, kelapangan hati di dunia dan di akhirat. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Enggak ada kejelekan, enggak ada syu'um di dalamnya. Tetapi syu'um mereka di sisi Allah, Allah takdirkan atas mereka karena kekufuran mereka, karena penentangan mereka terhadap nabinya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ini ayat pertama. Apa kesimpulan ayat pertama? Bahwa tatayur bertentangan dengan iman kepada takdir. Emang apa bedanya tanggal 13 dengan tanggal 12? Ya hadza, duduk kamu di sini, di rumahmu, dari pagi sampai malam 24 jam di hari 12, tanggal 12, dan di hari tanggal 13. Apa bedanya? Matahari terbit, kemudian terbenam. Siang, malam, 24 jam. Kok bisa dibedakan? Yang ini siang, yang ini... Allah bisa menakdirkan kebaikan di tanggal berapapun. Sebagaimana sebaliknya Allah bisa menakdirkan musibah, bencana di tanggal berapapun. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga ayat pertama mengingatkan ta'iruhum indallah. Ta'ir semua, bukan mereka Fir'aun dan bala tentaranya saja. Ta'irukum antum wa ta'iruhum hum wa ta'irun nas, semuanya di tangan Allah SWT. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan ketika kita keluar rumah, mau safar, mau pergi, bismillah tawakkaltu Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Artinya jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan yang membawa tatayur. Aduh, ada tanda sial. Udah, saya enggak gubris. Satu lagi, burung terbangnya ke kiri lagi. Berarti itu udah tambah yakin. Udahlah, saya lawan. Tawakkalallah. Datang lagi satu lagi. Tiba-tiba ada suara. Tanda kematian. Ikhwan ibn a'azakullah, diuji oleh Allah orang ini keimanannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah dengan kejadian-kejadian tadi. Apakah engkau percaya kepada Allah atau percaya dengan tanda-tanda tadi yang semuanya dibuat-buat oleh manusia? La fil Quran wa la fil sunnah, enggak ada dalam dalil-dalil, enggak ada dalam ayat atau hadis, enggak ada dalam ucapan salaf atau ijma' salaf, enggak ada sama sekali. Bahkan dalam masalah sebab akibat juga enggak ada kaitannya. Sebab akibat itu kamu keluar, ada singa lepas. Wah, alamat sial, tutup. Wah, kamu gak boleh tatoyur. Bukan tatoyur, itu ada macan di luar. Kamu mau jadi santapan. Itu namanya sebab akibat. Ini tadi sebab akibatnya apa? Burung tadi yang berbunyi dengan kematian apa hubungannya? Atau malakul mautnya berbentuk gagak? Kok bisa kematian? Berarti tidak ada dalil, enggak ada hujjah, enggak ada bukti, dan enggak ada sebab akibat sama sekali. Kalau ada sebab akibat masih ada pembahasan. Wajar saja orang takut dengan singa yang buas. Dia akan cari selamat dari singa tersebut. Itu wajar. Tetapi yang ini tatayur sama sekali tidak wajar. Kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif juga membawakan dalil berikutnya, wa qawlihi, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. Surat Yasin ayat 19. Mereka berkata, ta'irukum ma'akum, ta'ir kalian bersama kalian. A'in dukirtum, kalau kalian sudah diperingatkan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Seperti bab yang sebelumnya tadi, dibawakan ayat yang satu dan ayat yang kedua yang seakan-akan bertentangan kemudian didudukkan. Apa maknanya? Tadi dikatakan ta'irukum indallah. Sekarang ta'irukum ma'akum. Ta'ir kalian, kesialan kalian bersama kalian. Ini karena sebab kalian sendiri. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ma'na, wallahu a'lam, hadzukum wa manabakum min syarrin ma'akum. Bagian kalian. Dan apa yang kalian dapatkan dari kejelekan-kejelekan yang Allah takdirkan, itu karena sebab kalian sendiri. Bisababi af'alikum, karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Kakufrikum, seperti kekafiran kalian. Wa mukhalafatikum an-nasihin, karena kalian menyelisihi orang-orang yang menasehati. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, bukan karena sebab kami, bukan karena kami. Bal bibaghyikum, bahkan karena sebab baghyukum, kedzaliman kalian. Wa adawatukum, dan permusuhan kalian kepada nabi-nabi kalian. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ayat pertama tadi berbicara tentang qada wal qadar. Bahwa yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'irukum indallah. Menakdirkan kesialan-kesialan tadi Allah yang menakdirkannya sendirinya, la syarika. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa kesialan tadi yang Allah takdirkan atas kalian karena sebab kalian sendiri. Misalnya kalian berbuat dosa, kekafiran, menentang para rasul, menentang Allah SWT, maka Allah tenggelamkan dalam bumi. Allah goncangkan dia dengan gempa. Allah hujani dengan batu. Allah tenggelamkan dalam bumi atau Allah tenggelamkan dalam lautan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Mengapa Allah timpakan bencana-bencana atas mereka, kaum-kaum para nabi tersebut? Karena kekafiran mereka, karena penentangan mereka, karena kekufuran mereka. Ikhwan bin Azamu, dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyaknya. Apa diantaranya? Para santri biasanya ingat. Banyak sekali barakallahu fikum. Dhar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Lau amana ahlul qura, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard, walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan, maka Allah timpakan atas mereka kejelekan-kejelekan. Apalagi khonibidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu menunjukkan kalau apa yang Allah timpakan dari kejadian-kejadian yang jelek itu biasanya ditimpakan pada orang yang memang pantas ditimpakan kejelekan-kejelekan. Wa ya'fu an katsir, dan dimaafkan sekian banyak yang lainnya. Dimaafkan sekian banyak yang lainnya. Maknanya sekian banyak yang perlu diadab karena perbuatan-perbuatan mereka, itu hampir semuanya dimaafkan, kecuali sedikit yang Allah timpakan balasan di muka bumi. Maka dikatakan di sini, fatairul baghid zalim ma'ah, maka kesialan yang menimpa orang zalim, orang yang melampaui batas, itu adalah sebab dia sendiri. Fama waqa'a bihi minasyururi fahuwa sababuhul jalib lahu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terjerumus di dalamnya dari kejelekan-kejelekan, maka itulah sebab yang menyebabkan Allah takdirkan padanya kejelekan-kejelekan, kesialan-kesialan. Wa dzalika biqada'illahi wa qadarih, semua itu dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah, dengan hikmah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, apakah kami akan menjadikan muslimin seperti mujrimin? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian, apa yang kalian hukumi? Ini ikhwan bin na'azukumullah, maknanya orang mujrimin akan diperlakukan berbeda dengan orang muslimin. Wassalamu ala afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakum hamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.